نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحبنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا شيء مثله. قال الشاري رحمه الله تعالى: مأخوذ من قوله تعالى: ليس كمثله شيء، وقوله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد، وقوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا، أي شبهاء وزن فعل جمع شبهاء، bukan شبهاء، شبهاء شبهاء ونضراء. وقوله تعالى: هل تعلم له سميا. وقوله تعالى معطوف kepada وقوله تعالى من قوله تعالى وقوله تعالى وقوله تعالى هل تعلم له سميا، أي مماثل مماثل يساميه سبحانه وتعالى. فالتمثيل itu yang benar kan samia ai. Kalau i'rab dari kalimat setelah ai itu sama i'rab dengan sebelum ai, berarti yang benar mumasilan. Ya, mumasilan bukan mumasilun, karena samia mansub maf'ul dari ta'lamu. Nah, ini kan ai, yaitu makna samian adalah ai mumasilan, begitu. Itu yang benar. Terus fattamtsilu wattashbihu manfiyani 'anillahi 'azza wa jalla la yushbihuhu ahadun min khalqihi wa hada huwal wajibu an nusabbita an nusbita ma asbathahu Allah li nafsihi wa na'taqiduhu. Kenapa mansub wa na'taqiduhu wa la nushabbihuhu bi ahadin min khalqihi wa la numathiluhu bi khalqihi subhanahu wa ta'ala wa hada fihi raddun 'ala al mushabbahati 'ala al mushabbihah على المشبهة الذين يعتقدون أن الله مثل خلقه ولا يفرقون بين الخالق والمخلوق وهو مذهب باطل. وفي مقابله مذهب المعطلة الذين غلوا في التنزيل حتى نفوا عن الله ما أثبته من الأسماء والصفات firaran min at-tashbih bi za'mihim. Naam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Faqala al-mu'allif al-imam Abu Ja'far at-Tahawi rahimahullah ta'ala wala syai'a misluh. Tidak ada sesuatu apapun yang seperti Allah, yang semisal dengan Allah. Jadi di sini beliau berjalan di atas madhab ahli sunnati wal jamaah, menafikan ya, keserupaan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk. Beliau menyatakan di sini wala syai'a misluhu. Syaikh Shalih Al-Fauzan menjelaskan makhudun min qawlihi ta'ala ini diambil ya, beliau menetapkan sifat ini sebagaimana para salaf dahulu semua menetapkan menafikan keserupaan sifat Allah dengan sifat makhluk semuanya. Para salaf ini diambil dari firman Allah, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa, yang semisal, yang sama dengan Allah. Dan qaulihi ta'ala wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, dan tidak ada seorang pun yang sekufu, yang setara dengannya, dengan Allah. Dan juga firman Allah, fala taj'alu lillahi andada. Janganlah kalian menjadikan andada, tandingan-tandingan bagi Allah. Ya. Ai syubaha'a wa nudhara'a. Wa zanfu 'ala nubala juhala ulama. Begitu. Bukan ulama. Ya. Tadi antum kan apa? Syubaha, tapi syubaha yaitu syubaha yaitu syabih, jamak dari syabih. Yang serupa nudhara, yang sepadan. Tayyib barakallahu fik. Ya. Ah. Kemudian wa qawlihi ta'ala hal ta'lamu lahu samia, dan juga firman Allah, apakah engkau tahu ada yang sama serupa dengannya, hai mumasilan, yaitu yang sama dengannya, yang semisal dengannya, yusamihi subhanahu wa ta'ala, ya, yang yusamihi, yang sama setara dengan Allah Ta'ala. Fatamsil wa tashbihu manfiyani anillahi azza wajal. Maka tamsil, ya, menyerupakan, tashbih, ya, sama ini kurang lebih maknanya, ya, cuman memang berbeda, ya, menyerupakan, memiripkan, menyamakan, ya, antara sifat makhluk dengan sifat Allah, itu dinafikan dari Allah azza wajal. Tidak ada yang sama satupun dengan Allah azza wajal, ya, tidak pada zatnya, tidak pada perbuatannya, sifatnya, dan nama-namanya. Adapun nama-namanya, mungkin nanti ada beberapa nama-nama Allah yang boleh disandang pada makhluk, semisal Aziz, ya, Rahim, Hakim, nah, itu boleh, tapi hakikatnya juga berbeda, ya, maknanya. Baik, kemudian kata Syekh, wala yushbihuhu ahadun min khalqih. Tidak ada seorang pun yang menyerupai Allah min khalqih. Tidak ada seorang pun dari makhluk yang menyerupainya. Hada huwal wajibu. Ya, inilah yang wajib. An-nusbita ma asbata Allah li nafsi, kita tetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya. Allah menetapkan nama dan sifat perbuatannya, kita tetapkan hal itu semua pada Allah. Wa na'taqiduhu wa la nusabbihu, kita yakini demikian. Wa la nusabbihu bi ahadin min khalqi, kita tidak serupakan Allah dengan salah satu pun dari kalangan makhluknya. Wa la numatsiluhu bi khalqi, kita tidak serupakan dia dengan makhluknya subhanahu wa ta'ala. Wa hadha fihi raddun 'alal musyabbiha. Dan di sini terdapat sanggahan terhadap kalangan musyabbiha, orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Alladzina ya'taqiduna annallaha mithlu khalqih. Yang mereka meyakini bahwa Allah seperti makhluknya. Wala yufarriquna baina khaliq wal makhluq. Yang mereka tidak menyerupakan antara Allah al-Khaliq, pencipta, dengan makhluk yang diciptakan. Wa hadha madhhabun wa huwa madhhabun batilun. Ini madhab yang batil. Ya, wa fi muqabilihi madhhabul mu'attilah. Dan kebalikannya madhab mu'attilah. Itu orang-orang yang menafikan, mengingkari, ya, sifat-sifat Allah. Alladzina ghalau fitanzihi. Yang mereka gulu, berlebihan dalam mensucikan Allah, hatta nafau anillah, hingga mereka menafikan dari Allah ma asbathahu minal asma'i wa sifat, apa-apa yang Allah tetapkan berupa nama-nama dan sifat. Ya, firaran minat tasbih. Kenapa demikian? Karena mereka lari, kabur, menghindari dari tasbih. Bizamim, dengan klaim mereka. Makanya kalangan Jahmiyah, Mu'attilah dari kalangan Jahmiyah, ketika mereka menafikan sifat-sifat Allah pakai dalil, laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Fala taj'alu lillahi andada. Hal ta'lamu lahu samia, itu dalilnya. Ya. Ya. Nah, Jahmiyah itu ta'til kulli, melakukan penafian, pengingkaran dari sifat-sifat Allah secara totalitas keseluruhan. Ada lagi menduna dzalik di bawahnya. Manhum Kulabiyah ini Abul Asyairah wa Abul Maturidiyah. Ini bapaknya orang-orang Asyairah dan Maturidiyah. Sama mereka ini, mereka ta'til juz'i, mentaktil sebagian aja. Makanya orang-orang Asyari dan Maturidi menetapkan sifat Allah tapi terbatas 20. Yang lain gimana, yang terdapat nas di Al-Quran dan hadis, inna rabbakum yanzilu ila sama'id dunia. Mereka mengingkari sifat nuzul bagi Allah. Wajah Rabbuka wal malaku sofan sofa. Mereka mengingkari sifat maji datang bagi Allah. Ya Ar-Rahmanu alal arsy istawa. Mereka mengingkari sifat istiwa bagi Allah Ar-Rahman di atas arsy. Ya. Bal yadahu mabsutatan. Mereka mengingkari sifat tangan bagi Allah. Dan seterusnya. Ya, kenapa mereka nafikan demikian? Sama firaran ini. Semuanya firaran minat tasybih. Ya. Makanya mereka punya kaidah, orang-orang Asy'ari ditetapkan oleh Al-Laqani di Jawharut Tauhidnya, buku pegangan Asy'ari, kullu nassin awhama tasbiha awwilhu wa fawwidhu wa rum tanziha. Dan setiap nas, ayat Al-Qur'an atau hadis yang berbicara tentang sifat-sifat Allah, apa kata mereka, yang di situ terdapat pengesanan, terdapat kesan kok serupa dengan makhluk, kata mereka, awilhu, udah palingkan aja, tahrif. Mereka bahasakan awil takwil, ya, bukan takwil, tapi tahrif. Ya, istawa maksudnya istaulah. Nah, nuzul inna rabbakum yanzilu ila sama'id dunya nuzul, oh, itu maksudnya bukan nuzul, bukan Allah yang nuzul, tapi apa? Rahmat Allah yang nuzul, maghfirah Allah yang nuzul. Baliyadahu mamsutatan, itu maksudnya apa? Oh, itu al-quwah wal-qudrah. Taib yarhamullah rahimahullah, oh, Allah enggak punya sifat rahmat, itu apa? Iradatul khair. Ya, dan seterusnya. Kenapa mereka melakukan tahrif demikian? Warum tanziha, kata mereka. Dan maksudkanlah, tujukanlah dari ketika mentahrif ayat-ayat sifat yang mengesankan adanya nas, adanya keserupaan dengan makhluk, maksudkanlah itu untuk tujuan tanzih, mensucikan Allah dari keserupaan dengan makhluk. Ini orang-orang yang gulu. Ya, kata mereka, kalau kita tetapkan sifat-sifat tersebut, berarti nanti kita mentasbih Allah dengan makhluk. Karena makhluklah yang beristiwa. An-nas yastawi alal kursi. Ya. Ar-raqib yashtari ala dabatihi. Misalkan. Herlin yashtari alal bilat. Ya. Bima yashtari ala saririhi. Istawa ala saririhi. Istawa alal mimbar. Idan, kata mereka, lau nusbitu annallaha istawa ala kaza wa kaza, kata mereka berarti. Kalau berarti, kalau kita tetapkan Allah beristiwa di atas ars, di atas ini dan itu, taib. Berarti nanti kita serupakan dengan makhluk, padahal enggak ada talazumnya. Lawazimnya itu enggak ada, lawazim keharusan begitu. Laisa kamitslihi syai'. Yang ajaibnya, anehnya, mereka justru menetapkan sifat 20. Ketika kita tanya, kenapa Anda menetapkan sifat iradah masalan? Iradah. Loh, karena Allah tetapkan. Nasnya ada. Loh, bukannya makhluk juga punya sifat iradah, Allah tetapkan. Minkum man yuridu dunia wa minkum man yuridu al-akhirah. Di antara kalian ada punya iradah dunia terhadap dunia, di antara kalian ada punya iradah terhadap akhirah. Ya. Mada yakuluna ha'ula, apa yang mereka bilang? Hah? Apa yang mereka bilang? Tahib. Iradatullah laisat kamitsli iradatil makhluk. Baik. Sanaqul kenam kadzalik. Kullu sifat allati ankartumuha. Laisat kamitsli sifatil makhluk. Namun mereka nanti punya mukadimah lagi. Oh enggak, karena sifat iradah dapat dijangkau oleh akal. Oh taib. Idzan masdar talaqi bainana wa bainakum. Apa namanya masdar talak itu? Sumber rujukan antara kami dan kalian, ya syairah, itu udah beda. Nah, taib, itu udah beda. Anta fi wadin wa nahnu fil madrasah. Ente di lembah sono, kita di sini. Nah, udah beda. Nah, taib, masdar talakinya udah bukan lagi Quran, Sunnah, Ijma'. Karena masdar talaki dalam akidah itu Quran, Sunnah, Ijma'. Beda kalau fikih. Fikih macam-macam. Madhab Syafi'i kan Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas. Madhab yang lain ada syar'u maqablana, ada al-istihsan. Ya. Taib. Kalau sahabah bukan hujah. Gak ada masdar talaki dalam fikih kalau sahabah. Maka lucu aneh kalau ada orang bilang kunut subuh bid'ah. Apa hujahnya? Kalau sahabah. Hadis Abu Malik al-Asja'i. Wah, itu norak kayak gitu, ya. Gak ada pas tertalaki. Kita dalam berpikir kalau sahabah, madhab siapa? Ya, hatta ijma' khulafa ar-rasyidin dalam banyak madhab itu tidak diambil sebagai hujah, sebagai dalil. Taibarakallahu fik. Mana lagi tadi? Fakullu, itu ya? Fakila atau ifatain? Ini udah dibaca belum? Anak. Coba baca berikutnya. Ya. Siapa? Syahrul, fadhal Syahrul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil. Sama qala syarihu bidaulah ta'ala fakila ta'ifataini golat. Abnu atilatu golau fit tanzihi wa nafyul mumasilati. Fit tanzihi wa nafyi ma'tuf ka tanzihi. Wa nafyil mumasilati. Mumasalah. Mumasalati. Wal musyabbihatu walau fil isbati wa ahlus sunnati wal jama'ati tawassatu fa asbatu ma asbatahu Allahu li nafsihi ala ma yaliqu bi jalalihi min ghairi tashbihin wala ta'ti wala ta'tilin wala ala haddi qawluhu ala haddi qawlihi ta'ala laisa kamislihi syai wa huwas sami'ul basir wa qawlihi fa qawlihi laisa kamislihi syai nafyun litashbihin litashbihi wa qawlihi wa huwas sami'ul basir nafyun lit'tili wa hadzal madhhabu alladhi yasiru alayhi ahlus sunnati wal jama'ati wa li hadza yuqalu al mu'attilu ya'budu abad adaman wal mu'attilu ya'budu adaman nam terus wal musyabbihu ya'budu sanaman ya'budu ya'budu sanaman wal muwahhidu ya'budu ilahan wahidan fardan somadan taibar kalafi. Fakila at-ta'ifatain, maka kedua kelompok tadi, kalangan siapa tadi? Mu'atilah dan musyabbihah. Kalangan mu'atilah nanti ada yang terbagi-bagi ya. Mu'atilah kulli, semisal kaum Jahmiyah ya, dan Mu'tazilah. Cuman bedanya Jahmiyah sama Mu'tazilah apa sih dalam urusan asma wa sifat? Ya, kalau dalam asma wa sifat Jahmiyah itu ya menafikan nama dan sifat kulli semua. Kalau Mu'tazilah menafikan sifat semua tapi menetapkan nama. Menetapkan nama. Paham enggak? Ya, alimun bila ilmin, samiun bila sam'in, basirun bila basorin. Nah, begitu. Qadirun bila kudratin. Aneh ya. Ah. Ini nanti Asy'ariyah juga terpengaruh di sini nih. Asy'ariyah kan menetapkan 99 nama. Ya. Namun yang ditetapkan sifat cuma 20, berarti 79 nama tanpa sifat. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan di setiap kandungan nama terdapat sifat. Walillahil asmaul husna. Ya, idan lahu al makna. Ya, lahu makna. Taib. Jadi nama-nama Allah tersebut punya makna. Taib barakallahu fiik. Nah, anehnya ya yang sering kita dapati orang-orang Asy'ari atau Maturidi bahkan Jahmiyah sekalipun Mu'tazilah mereka menuduh Ahlus Sunnah wal Jamaah musyabbihah. Musyabbihah. Mujassimah dan segala ucapan-ucapan mereka tuduhan yang lainnya. Tapi padahal kan jelas Ibnu Taimiyah di Wasithiyah bahkan yang kita lewati ya. Ya menetapkan sifat-sifat Allah bila ta'tilin wala tashbihin wala takyifin wala tahrifin, ya enggak? Bila tashbih. Ya. Tapi ketika mereka ya mengomentari Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan sifat nuzul bagi Allah berdasarkan hadis inna rabbakum yanzilu ila sama'i dunya fi sulusil lailil akhir, ya tuh kalian menyerupakan Allah seperti makhluk turun. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa asbata Ahlussunnah, Ahlussunnah menetapkan bahwa Allah beristiwa di atas arsy. Oh, kalian kata mereka menetap berarti menyerupakan Allah dengan makhluk karena makhluk juga beristiwa ala syai. Ya, ala kada wa kada. Tapi kenapa demikian? Karena kalau beristiwa berarti seperti makhluk. Tuh. Yang punya tasawur demikian itu kalian wahai Asy'ari. Sebenarnya yang musyabbihah itu siapa sih? Mereka. Ya, karena jembatan untuk mentahrif atau mentaktil sifat adalah tasbih dulu. Awalnya takyif. Takyif. Memikirkan bagaimana bentuknya. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, tsumma istawa 'alal 'arsy. Allah yang Maha Rahman beristiwa di atas ars. Wah, dibayangin dulu nih. Takyif. Lantas tasbih. Ya. Dibayangin. Masya Allah beristiwa. Terus tasbih. Kayak makhluk dong. Akhirnya taktil. Nah. Oh enggak ada. Nah. Taktil. Ketika taktil, ayatnya tetap ada. Gimana nih? Tahrif. Gitu mukaddimahnya. Natijahnya tadi, hasilnya berat gitu. Paham enggak sini? Ya, jadi sebenarnya yang mentasbih itu siapa? Mereka sebenarnya. Ya, mereka. Tayy barakallahu fiik. Mana lagi tadi? Dari mana tadi? Syahrul? Fakilah Taib. Al-Mu'attilah qalu fi tanzih wa nafi al-mumatsalah. Kaum Mu'attilah, orang-orang yang mentaktil sifat-sifat Allah, mereka gulu dalam mentanzih dan menafikan mumatsalah. Bukan mumatsilah. Mumatsalah masdar. Ya. Dan musyabbihah, mereka gulu dalam mengisbat. Ya, gulu dalam mengisbat. Mereka menetapkan semua-semua sifat Allah. Akhirnya mereka samakan dengan sifat-sifat makhluk. Wa al-sunnati wal jamaah tawassatu, sedangkan al-sunnati wal jamaah tawassatu. Mereka berada di tengah. Ya. Al-sunnati wal jamaah selalu di tengah. Dalam bab asma wa sifat antara kaum musyabbihah dan kaum ya, mu'attilah. Dalam bab takdir, ya, al-sunnah di tengah-tengah. Antara Mu'tazilah dan Jahmiyah. Mu'tazilah dulu kebanyakan nufat, qadariyah nufat. Artinya yang mengingkari takdir. Kalau Jahmiyah qadariyah juga, tapi qadariyah musbit. Ya, yang menetapkan takdir, tapi gulu. Menafikan iradah, kudrah, ikhtiar pada makhluk. Hanya menetapkan takdir, qada, udah gitu aja. Kalau Mu'tazilah qadariyah nufat yang menafikan takdir, mereka gulu dalam menetapkan ikhtiar, kudroh, irodah yang ada pada makhluk. Namun menafikan kodok takdir dari Allah. Paham gak sini? Ya, kalau Jahmiyah yang kita kenal sekarang dengan ya Jabriyah, Qadariyah yang kita kenal sekarang dengan Qadariyah. Namun dulu ulama salaf menamakan keduanya dengan Qadariyah juga. Artinya orang-orang kaum yang sesat dalam permasalahan takdir. Bedanya Mu'tazilah, mereka mengingkari takdir disebut qadariyah nufat. Ya, nufat. Nah, kalau Mu'tazilah, kalau Jabriyah yang ada di Jahmiyah apa? Disebut qadariyahnya musbit. Al-musbitun. Ya, yang mereka menetapkan takdir tapi gulu dengan menafikan iradah yang ada pada makhluk. Al-sunnah di tengah-tengah. Menetapkan takdir, qada takdir, sekaligus menetapkan juga irodah, kudroh yang ada pada makhluk. Namun irodah, kudroh, ikhtiar yang ada pada makhluk itu semua pun, kalaupun mereka semaksimal mungkin mereka lakukan, itu mereka yakini gak lepas dari semua qada dan takdir Allah Tabaraka Ta'ala. Qada dan takdir kata Syekh bin Bas maknanya bimaknan wahid. Maknanya sama. Ada ulama yang membedakan, misal Syekh Al-Utsaimin qada apa, takdir apa. Pakai yang gampang aja. Maknanya sama. Fai barakallahu fik. Mana lagi tadi? Ya. Fa asbatu ma asbatahu Allahu li nafsih. Nah, ini ahli sunnah. Mereka menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya sendiri, ala ma yaliku bi jalalih, sesuai dengan yang layak bagi Allah. Ya, yang layak bagi Allah. Allah beristiwa, ya beristiwa yang layak bagi Allah. Min ya. Min ghairi tasybihin wala ta'tilin, tanpa menyerupakan sifat tersebut dengan sifat makhluk, wala ta'tilin, tanpa menolaknya, ala haddi qaulihi ta'ala. Ya, ini berdasarkan sejalan, ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai. Ya, wa huwas sami'ul basir. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah. Ini Mu'tazilah yang ngambil ayat ini. Mu'tazilah apa? Jahmiyah. Mu'tazilah hanya mengambil ayat ini. Ayat berikutnya, wa huwas sami'ul basir, dipotong. Nah, kalangan musyabbihah hanya ngambil ayat ini, wa huwas sami'ul basir. Ayat sebelumnya, laisa kamitslihi syai, mereka enggak ambil. Mereka enggak ambil. Al-sunnati wal jamaah mengambil semua. Ya. Laisa kamitslihi syai nafyun litasybih. Ini nafyun ya. Kemudian ayat wa huwas sami'ul basir nafyun litta'til. Wa hadza al-madhhabu alladhi yasiru alaihi al-sunnati wal jamaah. Ini adalah madhab yang al-sunnati wal jamaah berjalan di situ. Makanya dahulu Imam Lais bertanya kepada seluruh ulama ahli sunnati wal jamaah di zamannya. Imam-imam raksasa keilmuan, beliau tanya tentang nas-nas anil ahadis sifat, tentang hadis-hadis yang berbicara tentang sifat-sifat Allah. Semua ulama di situ mengatakan amiruha kama ja'at bila kaif. Udah berlakukan saja sebagaimana ya ayat tersebut datang. Al-Imam Ibn Abdul Bar di kitab At-Tamhid mengatakan ahli sunnati mujmi'un ala iqrari bisifati wal alwaridati kulliha fil Qur'ani was sunnah wal imani biha wa hamliha ala al haqiqah la ala al majaz. Al-sunnati wal jamaah, mereka bersepakat untuk menetapkan sifat-sifat yang terdapat di Al-Qur'an dan sunnah semua, mengimaninya dan membawanya kepada hakikat, bukan majaz. Kalau Asy'ari kan, oh itu nuzul, majaz. Wajah Arab buka wal malaku sofan sofa. Berarti Allah datang punya sifat maji. Oh enggak, majas. Yang datang rahmat Allah, kata mereka. Taib. Ila annahum la yukayifuna syai'an min dhalik. Nah, namun mereka alusunnah tidak mentakyif sedikit pun sifat-sifat tersebut. Ya. Taib barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Ya. Walihada yuqal, oleh karena itu. Ya, dinyatakan al-mu'attilah ya'budu adaman, berarti kalangan mu'attilah mereka selama ini kan mereka menafikan sifat-sifat Allah ya. Nah, sampai nanti kita tanya ke kalangan mu'attilah Jahmiyah, Allah ada atau enggak? Karena kalau ada berarti dia memiliki sifat, sifat wujud ya. Sifat wujud. Kalau mereka bilang kalau Allah ada, nanti serupa makhluk gitu. Berarti Allah enggak ada. Ya, karena kalau ada nanti serupa dengan makhluk. Berarti idan madza ta'buduna? Hah, berarti selama ini apa yang kalian sembah tuh? Dia sholat. Berarti ya'budu adaman, dia menyembah sesuatu yang adam. Yang enggak ada. Nah, enggak ada. Baik. Nah, musyabbihah sekarang. Musyabbihah mengatakan, oh, istiwanya Allah seperti istiwanya saya di atas kursi ini. Tangan Allah seperti tangan saya. Tertawa Allah seperti tertawa saya. Berarti musyabbihah ya'budu sanaman. Beribadah kepada berhala. Ya. Wal muwahhid ya'budu ilahan wahidan fardan samadan. Sedangkan ahli tauhid beribadah kepada ilah, sembahan yang wahid, yang esa, fardan, sama ini ya. Ya, menyembah Rabb yang tunggal esa, ya artinya gitulah. Somadan, yang tempat bergantung hamba-hambanya. Masya Allah. Summa qala al-musannif rahimahullah ta'ala, wala syai'a misluh. Ah, ini. Wala syai'a misluh. Ada? Wala yu'jizu, wala syai'a yu'jizuhu. Tidak ada sesuatu apapun yang dapat melemahkannya. Nah, baca lagi Syahrul dikit tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Semua kalas darihu Habibullah Ta'ala. Hada isbatun likamali kudratihi. Qala Ta'ala, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa qala Ta'ala, wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Wa qala Ta'ala, innahu kana aliman qadira. Wal qadiru ma'nahu al mubalaghu fil muq fil qudrati fa qudratuhu subhanahu wa ta'ala, bukan mubalaghu ya, mubalighu fi qudrati fa qudratuhu subhanahu wa ta'ala al mubalighu, bukan mubalaghu. Terus la yujizuha syai'un idza arada syai'an fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Wa hadza fihi isbatu qudratillahi 'azza wa jalla wa isbatu syumuliha wa 'umumiha li kulli syai'in. Baik. Kemudian Syekh Shalih Fauzan mengomentari ini, wala syai'a yu'jizuh. Ya. Hadza isbatu li kamali qudratihi, ini penetapan untuk kesempurnaan kudrah, kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemampuan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Taib, ini kan wa huwa, huwanya mubtada, mana khabarnya? Qadirun. Sigo mubalaghah dari qadir. Ya. Itu. Namun jar majrur yang muta'alliq dengan qadir ditakdim. Ya. Ah, ini. Berarti ada fungsinya kan? Ya, mim babil hasr wa tawkid. Aslinya wa huwa qadirun ala kulli syai. Berarti dia atas segala apapun itu qadirun, dia maha mampu. Bukan lagi dengan qadir, tapi qadir. Ya. Di Indonesia qadir jadi kadir. Temannya doyok dulu. Kadir. Kadir udah berubah artinya. Keruh. Qadir ya. Isim fa'il yang artinya mampu. Nah, qadir sih gua mubalaghahnya. Taib. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. dan dialah Allah yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Innahu kana aliman qadira. Sesungguhnya Allah maha berilmu lagi maha berkuasa, maha mampu. Fal qadir maknahu al-mubaligu fil qudrah. Qadir maknanya adalah al-mubalig. Ya, mubalig yang sangat mendalam dalam qudrah, dalam kekuasaan, kemampuan. Arti yang sangat-sangat mubalig. Sangat-sangat mendalam, sangat-sangat hebat, sangat-sangat apalah gitulah maknanya. Mubalig, mubalaghah. Ya. Fa qudratuhu subhanah la yujizuha syai'un. Maka qudrah Allah, tidak ada sesuatu apapun yang dapat melemahkannya. Idza arada syai'an fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Jika Allah kehendaki, pasti Allah akan cukup berfirman, jadilah maka jadilah. Namun kenapa Allah menghendaki penciptaan langit bumi 7 hari? 6 hari atau 7 hari? Fi sittati ayyam. 6 hari. Ya. Baik. Kan tentu ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Baik. Fa hadza fihi isbatul qudratillah. Maka dari sini ditetapkanlah ya sifat kudrah bagi Allah Azza wa Jalla. Wa isbatu syumuliha wa umumiha likulli syai'. Ya. Baik. Dan penetapan bahwa kekuasaan Allah itu syumul, meliputi segala sesuatu, umum, ya, umum terhadap segala sesuatu. Baik. Nah, terus sedikit lanjut. Enggak gantian. Fawas. Bismillahirrahmanirrahim. Syarih rahimahullah ta'ala. Amma al-ibaratu lati yakuluha ba'du mu'allifina innahu ala ma yusha'u qadirun fahadihi gulatun li'anna allaha lam yukayyid kudratahu bil masyiati bal qala ala kulli syai'in qadirin faqala maqalahu faqul ma qalahu Allahu subhanahu wa ta'ala innama hadhihi waradat fi qawlihi ta'ala wa huwa ala jama'ihim idha yasha'u qadirun li'anna al-jam'a lahu waqtun mahdudun waqtun muhaddadun fil mustaqbali wa huwa qadirun ala jam'ihim fi dhalika waqti idzalikal waqti, alnya itu jangan dipotong. Ai ahli samawati wa ahli al-ardi. Qala ta'ala wa min ayatihi khalqu samawati wal ardi wa ma batha fihima min dabba wa huwa ala jam'ihim idza yasha'u qadirun. Baik. Fa hadza fihi ammal ibarah. Adapun ibarat ya, ibarah kalimat allati yaqulu ba'dul muallifin, yang sering diungkapkan, dikatakan oleh sebagian penulis, innahu ala ma yasha'u qadirun, sesungguhnya Allah ya maha qadir, maha berkuasa, maha mampu, ala ma yasha', atas apa aja yang Allah kehendaki. Fa hadhihi ghalatun, kata Syekh, ini keliru. Ya. Lian Allah lam yuqayyid qudratahu bil masyiah, karena Allah tidak mempersyaratkan, tidak mengikat ya qudrahnya dengan masyiah, kehendaknya. Bal qala ala kulli syai'in qadir. Ya, Allah berfirman justru ala kulli syai'in qadir, atas segala sesuatu dia maha mampu. Ya, faqul maqala Allah taala. Maka ucapkanlah seperti apa yang Allah ucapkan. Udah gitu aja. Innama hadhihi waradat fi qawlihi taala. Ya. Nah, innama hadhihi kalimat tersebut hanya terdapat pada firman Allah Ta'ala wa huwa ala jam'ihin idza yasha'u qadirun. Nah, mereka kalau ditanya pasti dalilin wa huwa ala jam'ihim idza yasha'u qadirun, dia maha berkuasa ya untuk mengumpulkan semuanya jika Allah kehendaki. Ya. Tapi hanya di sini aja, di annal jam'a lahu waqtun muhaddadun fil mustaqbal. Karena yang namanya al-jam'a mengumpulkan memiliki waktu yang terbatas di masa mendatang. Ya, waktu tertentu. Wa huwa qadirun ala jam'ihim fi dzalikal waqti. Dan Allah maha berkuasa untuk mengumpulkan mereka semua di waktu tersebut. Ai ahli samawati wa ahli al-ard, yaitu seluruh penduduk langit dan penduduk bumi. Ya, qala ta'ala wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ma bassa fihima min dabbah. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah menciptakan langit-langit dan bumi dan makhluk-makhluk yang dabbah, ya, yang melata. Ya, wa ma bassa min fihima min dabbah. Ya, dan disebarkan pada keduanya dabah. Wahu ala jamihim idza yasha'u qadirun. Dan dia Allah Maha berkuasa mengumpulkan semuanya apabila Allah kehendaki. Ya udah di situ aja. Tapi cukup ya. Nanti kita lanjut ke matan berikutnya. Wala ilaha ghairuh. Nah, subhanakallahumma wa bihamdik. Shallallahu alaihi wasallam.